بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. معاشر الإخوة kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, di kesempatan malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam kondisi sehat wal afiat insyaallah, dalam kondisi terus bersemangat mempelajari bahasa Arab, dan kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq wal hidayah dan kemudahan-kemudahan dalam semua urusan dan perkara kita. Salawat dan salam terus tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, idola kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral ikhwah, di kesempatan malam yang berbahagia ini izinkan saya untuk mengingatkan kepada kita semua untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketundukan, dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan kepada saudara-saudara kita yang di Lombok yang sedang mengalami ujian berupa bencana alam. Kita doakan kepada saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, semoga Allah Subhanahu wa taala terus-menerus melindungi mereka, terus-menerus memberikan kemudahan dalam perkara-perkara mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan mereka di atas kesabaran dan terus istiqamah di atas kesabaran, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan semua beban yang sekarang ini mereka sedang hadapi. Kita di sini walaupun tidak bisa hadir secara langsung di tempat saudara kita di Lombok, kita terus berdoa kepada Allah. Bagi siapa saja yang ingin membantu, hal yang paling mudah yang bisa dilakukan setiap muslim adalah diantaranya berdoa kepada Allah. Pilih waktu-waktu yang mustajab dengan ketundukan, dengan kesungguhan dan dengan keikhlasan, serta berupaya menghadirkan hati dalam doa-doa kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan bagi kita semua. Ma'asyiral ikhwah, kaum muslimin dan muslimat, kita masih bersama pelajaran bahasa Arab. Yang mana malam ini sudah disampaikan tadi oleh Al-Akh Abdul Ghaffar bahwa kita masih di ad-darsu ats-tsamin wal isrun. Masih di pelajaran ke-28 dan masih terkait dengan pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal. Fi'il yang di dalamnya terdapat harful illah. Entah itu alif atau waw atau ya. Dan alhamdulillah pembahasan tentang al-fi'lul mu'tal sudah kita bahas sejak beberapa pelajaran sebelumnya. Dan pelajaran 28 ini adalah rangkaian dari sekian rangkaian di jilid kedua ini yang membahas tentang pembahasan al-fi'lul mu'tal. Dan khususnya pelajaran 28 terkait dengan al-fi'lul mu'tal yang ketiga. Kita sudah pelajari sebelumnya al-fi'lul mu'tal yang pertama adalah yang disebut dengan al-mithal al-fi'lul mu'talu al-fa' fi'l mu'tal yang mana huruf illahnya ada di fa'ul fi'l, atau disebut dengan istilah al-mithal. Kemudian yang kedua, al-fi'lul mu'tallu al-ain. yang mana harful illahnya ada di huruf ainul fi'il, yang mana kita sebut fi'il ini sebagai al-ajwaf. Kemudian yang ketiga, yang merupakan pembahasan ad-darsus tsamin wal isrun, adalah al-fi'lun naqis, yani al-fi'lul mu'talul lam. Fi'il mu'tal yang mana harful illahnya ada pada lamul fi'il, huruf yang ketiga. Dan alhamdulillah sudah kita bahas pelajaran 28 ini, dan sudah kita baca pelajarannya, sudah kita baca beberapa latihan-latihannya. Dan di antara hal yang sudah kita bahas bahwa al-fi'lul mu'talul lam ini ada dua macam. Ada yang harful illahnya adalah al-wawu, dan ada juga harful illahnya adalah al-ya, huruf ya. Saya ulang, al-fi'lul mu'tal yang kita bahas di pelajaran 28 adalah al-fi'lul mu'talul lam, yang mana harful illahnya ada di huruf yang ketiga, di huruf lamul fi'l, jika dia adalah fi'il yang tiga huruf. Dan al-fi'lul mu'talul lam, di sini penulis menyebutnya menjadi dua macam. Ada al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah al-wawu, huruf wawu, seperti da'a, yad'u, dan contoh-contoh yang lainnya. Kemudian yang kedua, harful illah yang mana harful illahnya adalah al-ya. Dan ini sudah kita bahas keduanya. Dan secara khusus sudah kita rinci latihan-latihan yang terkait dengan al-fi'lul mu'talul lam yang harful illahnya adalah ya. Sudah kita bahas seperti kalimat baka yabki, masya yamshi, masya yamshi, kemudian kawa yakwi, dan seterusnya. Dan alhamdulillah kita sudah membaca latihan sampai latihan keempat. Dan hari ini insyaAllah kita masuk ke at-tamrin al-khamis, latihan kelima. Silakan bagi al-ikhwah wal-akhwat sekalian, pendengar dan pemirsa Roja dimanapun antum berada, silakan buka halaman mi'ah wa sab'atun wa tis'un. Mi'ah wa sab'atun wa tis'un, 197. At-tamrin al-khamis, latihan kelima. Di sini perintahnya adalah ta'ammalil mithala thumma aktubil mudari'al marfu'a wal mudari'al majzuma wal amra minal af'alil atiyati. Nu'id maratan thaniyah, kita ulang sekali lagi. Perintahnya di sini adalah ta'ammalil mithala. Ta'ammalil mithala. Perhatikan contoh. Thumma aktub, kemudian tulislah al-mudari'al marfu'a. Tulislah fi'il mudari' yang marfu'. Ini yang sudah disediakan adalah al-fi'lul madhi. Yang sudah disediakan adalah fi'lun madhin yang sudah disiapkan. Al-fi'lul madhi. Di sini tinggal dilengkapi dengan al-mudhari' al-marfu', ini yang pertama. Kemudian wal-mudhari' al-majzuma, yang kedua mudhari' yang majzum. Yang ketiga wal-amra, dan fi'il amr. Min al-af'alil atiyah, dari kata-kata kerja berikut. Sekali lagi ikhwan, di sini kita di jilid yang kedua dari kitab Durusul Lughatil Arabiyah. Bagi siapa saja yang baru saja bergabung, kita di jilid yang kedua dari Durusul Lughatil Arabiyah li ghairi natiqina biha. Ad-dars ats-tsamin wal isrun, pelajaran 28. Safha 197, halaman 197, at-tamrin al-khamis. Latihan yang kelima. Di sini di latihan yang kelima kita diminta untuk melengkapi daftar fi'il yang sudah disediakan al-fi'lul madhinya. Al-fi'lul madhi sudah disediakan. Kita diminta untuk mengisi al-mudhari' al-marfu', kemudian al-mudhari' al-majzum, kemudian al-amr. Dan alhamdulillah kita disediakan contoh di sini. Alhamdulillah disediakan contoh di sini. Al-mithal da'a yad'u. Asluhu yad'u. Asal daripada fi'il mudhari' yad'u adalah yad'u. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa al-fi'lul mu'tal yang kita bahas sekarang adalah al-fi'lul mu'talul lam, yang mana harful illahnya adalah al-wawu. Asal da'a, asal daripada da'a, da'awa. Yad'u asalnya yad'u. Da'awa yad'u asalnya begitu. Kemudian karena satu dan lain hal diringkas menjadi da'a yad'u. Harful illahnya kita hapus harokat di atasnya, kemudian kita matikan. Nah, sehingga seperti yang kita lihat sekarang ini seperti menjadi da'a yad'u. Kemudian ini al-mudhari' al-marfu' yad'u. Al-mudhari' al-majzum misalnya lam yad'u. Lam yad'u, ada lam di situ. Lam yang menunjukkan nafiyah, yang juga fungsinya memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Dia nafiyah sekaligus jazimah. Di satu sisi dia menafikan, di sisi lain dia punya fungsi memajzumkan fi'il mudhari' setelahnya. Dan lihat ketika al-mudhari' dalam kondisi majzum dihilangkan harful illahnya. Dihilangkan lamul fi'ilnya. Lam yad'u, lihat. Al-wawu di situ dihapus. Harful illahnya atau lamul fi'ilnya dihapus. Sehingga menjadi lam yad'u. Dari sini dapat kita mengetahui pola bagaimana fi'il amrnya. Al-amrnya adalah ud'u. Hapus lamnya. Tidak perlu kita pakai lam di situ. Kemudian harful mudhara'ahnya kita hapus. Ya kita hapus sehingga menjadi alif. Sehingga menjadi ud'u. Ud'u. Dan berikutnya, mengikuti pola yang disebutkan dalam fi'il. Yang berikutnya, mengikuti pola sebagaimana disebutkan dalam contoh. Dalam al-mithal. Dan tidak mengapa kita contohkan satu lagi. Kemudian setelah itu kita buka kesempatan bagi al-ikhwah. Al-ikhwah di rumah untuk bisa bergabung dengan kita insyaAllah. Yang kedua, syaka. Sebelumnya da'a artinya meminta. Atau memanggil, menyeru. Adapun syaka, yakni mengeluhkan. Syaka ini fi'il madinya. Kemudian fi'il mudhari' al-marfu'nya adalah yashku. Syaka yashku. Asalnya yashkuwu. Yashkubu, kita hapus dhammah di atas harful illah sehingga dia disukunkan menjadi yashku. Ini al-mudhari' al-marfu. Kita ulang, al-madhi syaka, asalnya syakawa. Asalnya adalah syakawa, harful illahnya adalah al-wawu. Kemudian al-mudhari' al-marfu yashku, asalnya adalah yashkubu. Kemudian al-mudhari' al-majzum lam yashku. Lihat di sini lam yashku. Bukan lam yashku. Tapi lam yashku. Kita hapus lamul fi'ilnya. Kita hapus harful illahnya sehingga menjadi lam yashku. Dari sini kita dapat mengetahui bagaimana pola al-amr sehingga menjadi ushku. Hapus lam, kemudian hapus juga harful mudhara' ya, ganti dengan alif, sehingga menjadi ushku. Nah, sama seperti al-mudhara' al-majzum, lamul fi'ilnya, harful illahnya kita hapus. Demikian, ma'asyur ikhwah, pendengar pembisar raja dimanapun antum berada, kita buka kesempatan bagi antum semua, untuk bisa mengerjakan latihan kelima ini. dan semoga Allah SWT berikan kemudahan bagi kita semua. Tafadhal ya Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, Islam Pendengar dimanapun Anda berada, sebagaimana telah disampaikan, silakan bagi Anda yang ingin mencoba berlatih bersama kami di kesempatan malam hari ini, tentunya dapat menghubungi layanan-layanan telepon 021-823-6543. Di kesempatan malam hari ini, dari penjelasan kitab Ad-Durusul Ulughah jilid kedua di halaman 197, yaitu pada latihan kelima. Kita sapa untuk penelpon pertama di kesempatan ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ma'ruf namanya. Dari Ummu Abdillah dari Solo, sahih? Naam. Baik, barakallahu fiik. Silakan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk ya Ummu Abdillah? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum ya Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Ummu Abdillah, mohon dimatikan saja suara televisinya. Ikuti yang ada di gagang telepon. Iya, naam Ustaz. Ada jeda antara yang di TV dengan di telepon. Siap, Umu? Sudah? Ya, siap, Ustaz. Baik, silakan. Mulai dari contoh dulu dibaca. Kemudian setelah itu lanjutkan sampai di bawah. Tidak keberatan, Umu, sampai bawah? Ya, Ustaz. Tafadhali. Dari Al-Mahdi da'a Ustaz. Naam. Da'a asluhu da'awa. Asluhu da'awa, sahih. Mudhari'ul marfu'nya yad'u. Asluhu yad'u. Asluhu yad'u, naam. Mudhari'ul jarimadiyum lam yad'u. Lam yad'u. Al-Amr ud'u. Naam. Di al-mudhari al-majzum dan al-amr Ummu Abdillah, apa yang kita hapus di situ? Di mudhari majzum dan di amr. Huruf ilahnya, Ustaz. Huruf ilah. Huruf ilahnya. Huruf lamul fi'ilnya kita hapus. Iya. Lamul fi'il. Lamul fi'il. Nah. Teruskan. Syaka. Syaka. Aslu syakawa. Nah. Mudhari marfu. Yashku. Nah. Aslu yashkubu. Nah. Al-mudhari majzum. Lam yashku. Lam yashku. Naam, sahih. Amr ushku. Al-amr ushku. Ushku, sahih. Naam, teruskan. Tala aslu talawa. Naam. Al-mudhari'ul marfu yatlu aslu yatluhu. Naam. Al-mudhari'ul majzum lam yatlu. Lam yatlu, naam. Al-amr utlu, sahih. Mana tala yatlu? Membaca, Ustaz. Membaca, nah. Teruskan. Maha, aslu mahala. Nah. Mudhari ulma'ku. Yamhu. Yamhu, nah. Yamhu. Nah. Mudhari ulma'ku. Lam yamhu. Lam yaf. Lam ya yamhu, sahih. Amrnya, umhu. Umhu. Nah, mana maha yamhu? Menghapus. Menghapus. Satu lagi, Umu? Apa masih ada lagi? Ya, satu-satu lagi. Afa, aslu, afala. Nah. Amudur, marfu. Ya'fu. Ya'fu. Ya'fu. Taib. Amudur, matiyum. Lam ya'fu. Lam ya'fu. Nah. Al-amrnya, u'fu. Wa'fu, naam. Ma mana afa ya'fu? Memaafkan. Memaafkan. Naam. Jazakallah khair, Ummu Abdillah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, Alhamdulillah telah terhubung bersama kami untuk kesempatan pertama Ummu Abdillah ya, dari Solo, yang telah membaca dari latihan kelima pelajaran ke-28 ini. Silakan tentunya kita ulang, berikan kesempatan yang lainnya saat ya untuk mengulang di latihan kelima ini. Atau Anda yang baru saja terhubung langsung dapat membuka kitab Durusul Ulughah jilid kedua Anda pada halaman 197. Kita angkat kembali, nampaknya sudah ada yang masuk. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, dari mana? Dengan Abu Irfan di Tambun. Dari Tambun, nah. Abu Irfan. Nah, ahlan wasalam ya Abu Irfan. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Ana bi khair Ustaz. Insyaallah. Wa kaifa halukum Ustaz? Ana bi khair alhamdulillah. Ashkuruka ya akhi. Kram. Amin. Siap, Abu Irfan? Naam. Sama seperti Ummu Abdillah tadi, baca semua. Naam. Tafadhal. Da'a. Naam. Yad'u. Asluhu yad'u. Naam. Al-mudari'u majajum lam yad'u. Lam yad'u, sahih. Al-amr udu. Naam. Ma mana da'a yad'u? Mengajak. Mengajak, sahih. Naam. Syaka yasku. Naam. Asluhu yasku. Naam. Kalau mudhari asalnya yasku. Naam. Kalau madhi syaka asalnya apa? Syakawa. Syakawa. Sahih. Teruskan. Naam. Al-mudhari majajum. Al-majzum. Al-majzum. Zai. Al-majzum. Naam. Al-majzum. Taib. Lam yashku al-amr ushku. Naam. Mengadu. Mengadu, sahih. Teruskan. Salah yatlu asluhu yatlu. Naam. Al-mudore majajum lam yatlu. Lam yatlu, naam. Al-amr utlu. Utlu, naam. Di sini, di al-majzum dan al-amr, apa yang dihapus di sini? Ya, Aba Irfan. Lamul fi'il, al-wawu. Lamul fi'il, naam, al-wawu. Naam. Harful illahnya, sahih. Harful illah. Teruskan. Maha. Maha, naam. Al-mudore marfu yad, yamhu. Bagaimana? Yamhu, panjang. Oh, panjang. Nah. Yamhu. Yamhu. Naam. Asluhu yamhu. Yamhu, naam. Al-mudore majajum lam yamhu. Lam yamhu, naam. Lam yamhu atau lam yamhu? Lam yamhu. Pendek atau panjang? Pendek. Naam. Kenapa? Kenapa bukan lam yamhu? Karena dihapusnya harful ilah. Naam. Teruskan. Al-amr umhu. Umhu. Naam. Sahih. Menghapus. Naam. Satu lagi. Afa ya'fu. Naam. Asluhu ya'fu. Naam. Al-mudore majazum lam ya'fu. Naam. Al-amr wa'fu. Wa'fu. Memaafkan. Naam, Masya Allah. Barakallahu fiik ya Aba Irfan. Wa'fiq barakallahu. Jazakallahu khair. Wa'iyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Tambun telah terhubung. Alah Abu Irfan, barakallahu fiik. Naam, Ustaz. Naam, kita beri kesempatan satu lagi. Satu penelpon kembali untuk menjawab latihan kelima ini. Anda yang ingin terhubung, silakan di 021-823-6543. Naam, kita sapa? Halo? Naam? Halo? Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Ummu Fadil, Jakarta. Ummu Fadil, dari Jakarta. Naam. Ahlan wasalam ya Ummu Fadil. Ahlan bika, Ustaz. Kaifa halukum, Ustaz? Ana bikhair, walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Alhamdulillah di khair. Nah. Sama seperti tadi, Ummu Fadil dari awal sampai fi'il yang terakhir. Nah. Al-madi da'a asluhu da'awa. Nah. al-mudhari aw al-marfu'u yad'u aslihi yad'uhu. Naam. Al-mudhari aw al-majrur lam yad'uhu. Al-amru yad'u. Naam. Syaka aslihi syakawa. Ma mana da'a yad'u ummu? Okay. Ma mana da'a yad'u? Mengajak Ustaz. Mengajak, iya. Al-madi syaka aslihi syakawa. Naam. Al-mudhari aw al-marfu'u yashku aslihi yashkuru. Al-mudhari aw al-majrur yashku atau yashku? Al-mudhari aw al-marfu'u yashku aslihi yashkuru. Naam. Jangan terkesan seperti pendek. Yashku. Yashku panjang. Naam. Al-mudhari aw al-majrur lam yashku. Iya. Al-amru ushku. Ushku. Naam, sahih. Salah al-madi kala aslihi salawa. Naam. Al-mudhari ul-marfu yatlu aslihi yatlu. Naam. Al-mudhari ul-majzum lam yatlu. Lam yatlu. Al-amru putlu. Putlu, naam. Mamana ta'ala yatlu? Membaca. Naam. Teruskan. Al-madi maha mahawa. Al-mudhari ul-marfu'u yamhu. Nah, mahawa apa ini? Kenapa disebut-sebut mahawa tadi? Iya. Maha aslihu. Asluhu. Asalnya mahawa. Harfu illahnya apa ini, Ummu Fadil? Wawu, Ustaz. Al-wawu. Nah, teruskan. Ulang itu ya. Maha aslihu mahawa. Ya. Al-mudhari ul-marfu'u yamhu. Asluhu yamhu. Naam. Al-mudhari ul-majzum lam yamhu. Lam yamhu. Al-amru umhu. Umhu. Al-madi apa asluhu apawa. Ma mana maha yamhu? Menghapus. Menghapus, iya. Al-mudhari ul-marfu ya'ku asluhu ya'ku. Naam. Al-mudhari ul-majzum lam ya'ku. Al-amru wa'fu. Wa'fu, naam. Di sini yang terakhir, al-mudhari al-majzum lam ya'fu, al-amr wa'fu. Apa yang dihapus di sini, Umar? Di al-mudhari al-majzum hasu hatu ilah, Ustaz. Naam, dihapusnya huruf apa ini? Hatu ilah. Huruf illah, atau juga disebut lamul? Lamul fi'il. Naam, syukuran. Syukuran ya Ummu Fadil. Jazakillah khair wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, Ummu Fadil dari Jakarta atas kebersamaannya di kesempatan malam hari ini. Tafadhal Ustaz. Nah, alhamdulillah selesai sudah. At-tamrin al-khamis. Tapi akan lebih lengkap kalau akh Abu Abdullah di studio. Masyaallah. Baca dua fi'il. Maka mikrofon ya akhi kirim. Ini mikrofon ya Rida. Maafi mikrofon. Al-asab syedid ya akhi. Irfa sautaka hatta yusma ilahuna. Antum kencangkan suaranya. Nanti biar kedengaran di mic yang ana pegang sekarang ini. Kencangkan suaranya. Dari da'a yad'u. Dari situ. Da'a yad'u. Naam. Panjangkan. Yad'u. Da'a yad'u. Naam. Ba'a yad'u. Lam yad'u. Ud'u. Syarang. Syaka. Syaka. Yashku. Yashku. Lam yashku. Lam yashku. Ushku. Ushku. Naam. Ushku ni fil apa ni? Fil apa akhi? Fil amr. Masya Allah. Satu lagi. Tala. Tala yatlu. Naam. Al-mudhari al-majzum. Lam yatlu. Al-amr. Syukran. Jazakallah khair ya Abu Abdullah. Masya Allah. Barakallahu fiik ya akhil kirim. Alhamdulillah. Kita masuk ke At-Tamrin As-Sadis. Kita lanjutkan ke latihan ke-6. Perintahnya di sini. Iqra' ma yali. Iqra' ma yali. Bacalah apa yang berikut. Ini setelah kita melatih bagaimana mentasrif, merubah fi'il. Al-mu'tallu al-lam baik bagaimana madhi, bagaimana mudhari, dan bagaimana majzumnya, bagaimana marfu'nya, dan bagaimana amrnya. Sekarang di latihan ke-6, semua bentuk-bentuk tadi dimasukkan dalam kalimat. Di sini banyak contoh. Di sini bahkan penulis membuat sampai 14 contoh daripada penggunaan fi'il mu'talul lam yang barusan kita baca dalam kalimat-kalimat sempurna. Bahkan ada beberapa contoh dari ayat yang disebutkan penulis di akhir-akhir latihan ke-6. Ini penting. Pertama, dalam rangka agar kita mengetahui bagaimana memasukkan kalimat ini dalam kalimat sempurna. Ini, dan apa saja contoh-contohnya. Sehingga mudah-mudahan setelah kita mengetahui teori tasrifnya, setelah kita mengetahui kaidah tasrifnya, bagaimana bentuk madhi, bagaimana mudhari marfu'nya, bagaimana majzumnya, bagaimana amrnya, setelah itu kita mengetahui bagaimana meletakkan fi'il-fi'il tadi dalam kalimat sempurna. Dan apa saja contoh-contohnya yang kita lihat dalam kalimat-kalimat sempurna. Dan beberapa contoh dari Al-Quranul Karim. Ini sangat bermanfaat insyaAllah. Sehingga kita tidak hanya mengetahui teorinya saja, tapi bisa mempraktikannya. Yakni memasukkannya dalam kalimat-kalimat sempurna yang biasa kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Dan tidak mengapa ana bacakan 2 contoh misalnya dari latihan ke-6 ini. Kemudian kita lihat mana fi'il mu'tal al-lam yang disebutkan di sini. Dan apakah dia masuk ke madhi atau mudhari marfu atau mudhari majzum atau al-amr. Nanti akan kita lihat nanti insyaAllah. Al-mithalul awal. Kita mulai dari yang pertama. Syakani zamili ilal mudarrisi. Syakani zamili ilal mudarrisi. Wa ana syakautuhu ilal mudiri. Wa ana syakautuhu ilal mudiri. Syakani zamili. Di sini perhatikan. Ada fi'il syaka. Kemudian ada ni. Di situ sebagai maf'ulun bih. Zamili fa'il. Telah mengadukan aku, temanku telah mengadukan aku ilal mudarrisi, ke guru. Kawanku telah mengadukan aku ke guru. Jadi yang mengadukan di sini zamili, al-fa'il zamili. Yang diadukan, al-maf'ul bihi di sini adalah al-dhamir al-mutakallim. Yang didahului oleh huruf nun al-wiqayah. Syakani, kalimat ni. Jangan salah dalam menerjemahkan. Di sini yang mengadukan adalah temanku. Siapa yang diadukan? Aku. Telah mengadukan aku, temanku, telah mengadukan aku ilal mudarrisi, kepada guru. Wa ana syakautuhu, dan saya. Nah, di sini failnya saya. Syakautuhu, aku mengadukannya. Gantian aku mengadukannya. Ilal mudiri, ke kepala sekolah. Diadukan ke orang yang lebih tinggi lagi. Subhanallah. Wa ana syakautuhu ilal mudiri. Nah, contoh yang cukup menarik. Di sini antum perhatikan. Fi'il mu'talnya adalah. Fi'ilul mu'talul lamnya adalah. Syaka. Yang terulang 2 kali. Baik dalam bentuk. Al-ghaib yang diisnadkan kepada dhamir al-ghaib syaka, atau yang diisnadkan ke dhamir al-mutakallim ana syakautu. Di sini bentuknya fi'il madhi, hanya saja beda yang pertama dengan kedua. Yang pertama diisnadkan ke al-ghaib huwa ad-dhamir al-ghaib al-mufrad al-mudzakkar. Yang kedua diisnadkan kepada dhamir al-mutakallim al-mufrad. Ana syakautu. Nah. Kemudian yang kedua, setelah itu kita buka kesempatan bagi ikhwah wal akhwat di rumah. Talal imamu, asalnya tala al-imamu. Kalau kita putus demikian. Tala al-imamu Kalau kita sambung, talal imamu surat al-fili fir raka'atil ula wa surat al-ikhlasi fir raka'atil thaniyati. Wa'id maratan thaniyah, kita ulang sekali lagi. Talal imamu surat al-fili fir raka'atil ula wa surat al-ikhlasi fir raka'atil thaniyati. Tala al-imamu, al-imam, yani imam salat, membaca, tala di sini artinya qara'ah, membaca. Surat al-fil, membaca, imam salat membaca surat al-fil, fir raka'atil ula, di raka'at yang pertama. Wa surat al-ikhlasi, dan surat al-ikhlas, fir raka'atil thaniyati, di raka'at yang kedua. Di sini, lihat al-fi'lul mu'tallul lamnya adalah tala. Tala al-fi'lul madhi. Dan di sini tala diisnadkan kepada dhamir al-ghaib al-mufrad al-muzakkar huwa. Huwa tala. Naam. Dan sepertinya hanya satu yang disebutkan di sini. Naam. Hanya satu. Adapun yang nomor satu tadi ada dua fi'il mu'tal yang disebutkan. Demikian, berikutnya nanti kita buka bagi ikhwal akhwat sekalian. Antum silakan baca kalimatnya dengan benar, pelan-pelan saja, tidak usah buru-buru. Baca dengan benar, baca dengan pelan-pelan. Kemudian, mana fi'il mu'tal al-lam di sini dan apa jenisnya? Setelah itu tentu diterjemahkan sebelumnya. Nah, kita buka nomor berikutnya, nomor 3 sampai ke bawah. Setelah itu akan lebih afdal kalau kita setelah selesai akan kita ulang kembali dari awal sehingga lebih banyak lagi alaih wal akhwat di rumah yang bisa ikut mengikuti pelajaran malam ini. Tafadhal ya Akh Abdul Ghaffar. Baik, Ustaz. Khotbah salam pendengar di manapun Anda berada, kembali memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin berlatih untuk di kesempatan malam hari ini. Kali ini untuk latihan ke-6 pada halaman 198, di mana telah dicontohkan untuk nomor pertama dan kedua. Bagi Anda yang ingin terhubung, dapat langsung untuk membaca di latihan atau nomor ketiga. Baik, kita sapa. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Sa'id sepertinya. Ummu Sa'id. Baik, fokus untuk mendengarkan suara dari studio melalui gagang telepon saja dan dapat dikecilkan volume televisinya. Baik, silakan. Ummu Sa'id, siap? Ummu Sa'id, siap? Matikan saja suara televisinya. Sudah? Baik. Tafadhali ya Ummu Sa'id, rakam ats-tsalits hatta as-sadis. Tidak keberatan kalau 4 soal sekaligus? Naam, Ustaz. Tafadhali. As-tsalits. Utlu surat ar-Rahman ya Aliyu. Naam. Maratan tsaniyah, Ummu Sa'id. Utlu surat ar-Rahman ya Aliyu. Naam. Tarjimi la samahti. Bacalah surat ar-Rahman wahai Ali. Naam. Mana al-fi'lul mu'talul lam di sini? Utlu, Ustaz. Utlu. Apa jenisnya ini? Fil-amr. Fil-amr, naam. Teruskan. Ar-Rabi' da'autu sodiqi ila qaryati. Naam. Aku telah mengajak temanku ke kampungku. Naam. Aina al-fi'lul mu'talul lam huna? Da'aw, Ustaz. Naam? Da'aw. Da'aw saja? Da'a. Hah? Baca lengkap umur di situ. Bagaimana fi'ilnya? Da'autu, Ustaz. Da'autu. Naam. Da'autu. Kenapa bukan da'a di sini? Apa beda antara da'a dengan da'autu? Fi'il madhi, Ustaz. Kedua-duanya fi'il madhi. Sahih. Naam. Bedanya apa kalau kita baca da'a dengan da'autu? Bedanya apa? Fi'ilnya ana, Ustaz. Naam. Beda is ana. Dhamir yang diisnadkan ke dalamnya. Ada sekadzalik ya Umma Sa'id. Bala. Kalau da'a, da'a apa dhamirnya? Huwa. Huwa. Da'autu ana. Ah, ahsanti. Naam. Wasili. Al-khamis. Al-khamis. Lam yashkunil mudiru ila abi. Naam. Terjemih. Kepala sekolah belum mengadukan aku kepada bapakku. Naam. Di sini al-fa'il yang mana? Al-fa'il. Al-fa'il al-mudir. Al-mudiru, sahih. Mudiru. Jadi yang mengadukan siapa di sini? Al-Mudir. Al-Mudir. Kepada siapa mengadukannya? Kepada Abi. Kepada Abi. Naam. Di sini ada lam. Lam ini menyebabkan apa? Ke fi'il mudhari setelahnya? Mudhari majzum. Mudhari. Mana dia mudhari majzumnya? Yashkuni, Ustaz. Yashkuni? Atau yashku saja? Yashku. Yashku saja. Naam. Ni itu al-maf'ulu bih. Ala sekadarik ya Umma Sa'id. Ni. Maf'ulun bih. Ala sekadarik. Naam, Ustaz. Naam. Naam. Naam atau bala? Naam atau bala? Bala, Ustaz. Bala, naam. Afwan. Di sini, lam yashku. Ini mudhari majzum. Ada sekadarik? Naam, majzum. Ma alamatu jazmi? Hadfu illah. Hadfu harfu illah. Atau? Hadfu lamul fi'il. Lamul fi'il. Naam, ahsanti. Al-akhir, as-sadis. As-sadis. Qala al-mudarrisu lit-talibi. Afahutu anka. Naam. Kepala sekolah, Pak Guru berkata kepada seorang siswa. Saya telah memaafkanmu. Naam, afahutu anka, aku telah memaafkanmu. Masya Allah, guru yang pemaaf. Naam. Aina al-fi'l al-mu'tal lam di sini, Ummu Sa'id? Afawtu, Ustaz. Afawtu. Nah, afawtu. Di sini dhamirnya apa ini? Yang diisnadkan ke kalimat afawtu apa ini? Dhamir ana. Ana. Ini fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Bagaimana fi'il mudhari-nya? Afa. Afa. Afawa. Aslinya afawa. Afawa. Al-mudhari? Nah. Al-marfu? Ya'fu. Al-mudhari al-majzum? Lam ya'fu. Al-amr? Al-amr u'fu. U'fu. Syukuran. Masya Allah. Jazakillah khair ya Umma Sa'id. Afwan. Baik. Barakallahu fiik. Jazakallah khair. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Umma Sa'id yang telah terhubung dari Bogor. Ya. Dan Alhamdulillah telah membaca beberapa nomor di latihan ke-6 ini. Sehingga bagi Anda, pendengar maupun pemirsa yang ingin melanjutkan, silakan kami memberikan kesempatan bagi Anda dapat terhubung melalui layanan telepon 0218236543. Baik, halo. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana? Pak Tamrin. Bapak Tamrin dari mana, Bapak? Dari Sumbar. Dari Sumbar, Sumatera Barat. Iya. Pak Tamrin Sumatera Barat, Pak Tamrin? Iya, ya. Baik. Nah. Ada bukunya Pak Tamrin? Iya. Alhamdulillah. Silakan Pak Tamrin. Pak Tamrin berarti nomor as-sabi' sampai al-ashir. Kolan. Qala al-mudarrisu. Itu sudah lewat itu Pak Tamrin. Nomor as-sabi', nomor 7 sekarang. Nomor as-sabi'. Iya. Lima tamhu hazil kalimah. Hidupkan semua harokatnya. Ulang sekali lagi, lima tamhu hazil kalimata. Kalimata. Ya, sahihatun. Naam. Nah, Pak Tamrin, berikutnya. kurang jelas. Enggak ada bukunya Pak Tamrin sepertinya? Iya, di layar TV. Layar televisi. Iya. Umhu lati ba'daha. Umhu. Umhu. Umhu lati. Naam. Umhu allati ba'daha. Naam. Baca dari awal Pak Tamrin. Lima tamhu hazil kalimata. Naam. Ya sayyatun. Umhu allati ba'daha. Naam. Tolong diterjemahkan dulu. Kenapa kamu hapus kalimat ini? Naam, sahih. Dia benar. Naam, dia benar. Hapuslah yang sesudahnya. Hapuslah yang sesudahnya. Masya Allah. Terjemah mumtazah. Mana fi'il mu'talul lam di sini, Pak Tamrin? Tamhu. Tamhu. Tamhu, ini fi'il madhi atau mudhari atau amr? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Marfu atau majzum? Marfu. Marfu, sahih. Ada lagi? Al-fi'il mu'talul lam di nomor 7 ini? Atau cuma satu saja? Umhu. Umhu. Nah, fi'il apa ini? Fi'il amr. Fi'il amr, Masya Allah. Barakallahu fik. Satu lagi, Pak Tamrin. Dan Pak Tamrin tidak ada bukunya. Dua soal saja, agar tidak kesulitan bacanya. Ayi suratin taslina ya umma kulsum. Itu ayi atau ayu atau ayya? Ayu. Lihat sekali lagi. Ayi suratin taslina ya umma kulsum. Ini bukan ayi, bukan ayu, bukan ayi, tapi ayya. Ayya. Nah, kenapa dia ayya, Pak Tamrin? Pak Tamrin tahu kenapa dia ayya, kenapa dia mansub? Tidak tahu. Karena dia maf'ulun bih muqaddam. Maf'ulun muqaddam. Ya, maf'ulun bih muqaddam. Dia objek, tapi yang diletakkan di depan. Karena dia pertanyaan, maka dia berhak, dia harus diletakkan di depan, karena dia pertanyaan. Ayya. Nah. Ayu suratin taslina ya umma kulsum. Sekali lagi, Pak Tamrin, bagaimana? Ayu suratin taslina ya umma kulsum. Umma kulsumun, kulsuman atau kulsumin? Kulsumin. Kulsumin. Kenapa kulsumin? Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. Teruskan. Taslu surata yasin. Tatlu surata yasin. Nah, betul begitu. Tatlu. Lihat sekali lagi. Ummu Kulthum menjawab. Tatlu. Aslu. Naam. Aslu surata yasin. Atlu surata yasin. Masya Allah. Terjem Pak Tamrin. Tafadhal. Surah yang mana yang kamu baca ya Ummu Kulthum? Naam. Saya membaca surah yasin. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Aina al-fi'lul mu'talul lam huna ya Pak Tamrin? Atlu. Atlu. Apa ini? Madi, mudhari atau amr? Mudhari. Mudhari. Marfu atau majzum? Marfu. Marfu. Itu saja? Gak ada lagi yang lain? Masih ada satu lagi Pak Tamrin. Taslina. Tatlina. Ahsant. Tatlina. Fi'l apa ini? Mudhari. Mudhari. Hanya saja di situ dhamirnya apa di situ yang diisnadkan ke tatlin? Anti. Anti, anti. Masya Allah. Pak Tamrin, anta mudaris, Pak Tamrin? Anta mudarisul Arabiyah? Masya Allah. Barakallahu fiik ya Pak Tamrin. Ya. Jazakallah khair. Kita tunggu telepon antum insya Allah di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum. Ayyakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Tamrin dari Sumbar yang telah terhubung dan bergabung bersama kami dalam latihan menjawab latihan ke-6 di halaman 198 ini. Silakan di belakang beliau, Anda para pendengar yang lainnya dapat terhubung pula melalui layanan lain telepon dan kita sapa kembali. Naam, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Dengan Abu Salma. Mohon maaf, dengan siapa? Abu Salma. Abu Salma. Bapak Abu Salma ya. Dari Pondok Kopi. Dari Pondok Kopi. Nah. Abu Salma suaranya kenapa kurang jelas? Antum pakai speaker sepertinya. Ya, tidak jelas. Ya? Agak dekat televisi nih. Ah. Televisinya dimatikan saja suaranya kalau begitu. Maaf, jadi televisi. Abu Salma tadi. Siap Abu Salma? Siap. Ya. Siap, baik. Ada bukunya Abu Salma? Ada. Ada bukunya, baik. Ada. Nomor berapa sekarang antum? Al-Ashir. 6. Al-Ashir la, At-Tasi'. At-Tasi' awalan. Naam, Ustaz. Nomor 9 dulu kemudian sampai nomor 11. Tafadhal. Nada'ullaha an yasfiaka. Masya Allah, sahih. Tarjim. Kami minta kepada Allah. Nah, memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu. Agar menyembuhkanmu, masya Allah. Aina al-fi'l mu'talul lam huna ya Aba Salma? Nad'u. Nad'u. Nad'u. Fi'l apa ini? Mudhari' Ustaz. Fi'l mudhari'. Marfu' atau majzum? Marfu'. Marfu'. Dhamir yang ada pada nad'u, apa ini? Dhamir apa ini? Dhamir nahnu. Nahnu, ahsant. Teruskan. Al-ashir. Asautani. Bagaimana Abu Salma? Asakautani. Naam. Ilal mudiri ya Hamzatu. Naam. La lam ashkuka. Naam. Sekali lagi Abu Salma bacaannya. Asakautani ilal mudiri ya Hamzatu. Naam. La lam ashkuka. Naam. Ahsant. Tarjim. Apakah kamu mengadukan aku kepada kepala sekolah, ya Hamzah? Tentu saja tidak. Tidak? Naam. Aku tidak mengadukan kamu. Naam, sahih. Aina al-fi'l al-mu'tal lam huna ya Aba Salma? Asyakau tani, Ustaz. A, termasuk fi'lnya? A? A, fi'l... Itu fi'l? Tadi, Ustaz. Termasuk fi'il, a? La. La. Ustaz. Itu istifham, ada sekadalik? Istifham, kalimat tanya. Nah, kalimat tanya. Yang fi'ilnya mana? Syakau. Syakautani. Syakauta. Syakauta di situ. Syakauta. Naam. Fi'il apa ini? Madi, Ustaz. Fi'il madi. Ad-damir al-musnad ilaih? Anta. Anta. Ahsant. Itu saja? Ashku, Ustaz. Naam, satu lagi ashku. Fi'il apa ini? Ana, ada mudhari. Fi'il mudhari, ahsant. Tapi di sini dia marfu atau majzum? Ini majzum, Ustaz. Majzum. Kenapa dia majzum? Limadha majzum? Li'anna qablaha harf al-lam, lam. Masya Allah, sahih. Qablaha lam. Ma alamatu jazmih? Hadfu harful illa. Naam, hadfu harful illa. Atau hadfu lamul fi'il. Ahsant. Masya Allah. Satu lagi, ya Aba Salma. Al-Hadiya Ashar. Qala Nuhi alaihi salam. Qala, sekali lagi. Qala Nuhu. Nuhu, wala Nuhun. Nuhun, Ustaz. Naam, qala Nuhun. Qala Nuhun alaihi salam. Ah, alaihi salami, alaihi salama atau alaihi salamu? Dikasih dulu Ustaz. Naam. Qala Nuhun alaihi salam. Alaihi salama Ustaz. Alaihi salama, kenapa as-salama? Maf'ulun bih. Mana fi'ilnya? Kalau ada maf'ul berarti ada fi'il, ada fa'il. Nuh Ustaz. Nuh? Nuh fa'il. Nuh fa'il. Qala Nuhun. Nuh berkata. Hada fa'il. Sahih. Assalama. Maf'ul bih. Qala. Ada maf'ul bihnya. Ya Aba Salma. Berkata Nuh. Lalu ada fi'il maf'ul bihnya. La, la ya Abu Salamah. Itu alaihi salamu. Alaihissalam. Nah, itu jumlah i'tiradiyah, itu jumlah yang tersisipkan. Dia tidak ada la mahala lahu min al-i'rab. Alaihi salamu. Mabniyun maksudnya? La, laysa mabni. Alaihi salamu. Dia marfu karena sebagai mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Asalnya assalamu alaihi. Fahimta ya Abu Salma? Fahimta. Naam. Teruskan. Rabbi inni. Rabbi panjang begitu? Nah, tidak Ustaz. Nah, ulasi lagi. Rabbi inni da'autu qaumi laylan wa nahara. Naam. Kama ja'a fi surati Nuhi. Fi surati Nuhin. Nuhin. Naam. Kama ja'a fi surati Nuhin. Naam. Kenapa dia majrur? Karena ada apa? Harfu jar, Ustaz. La. Dia bukan majrur karena harfu jar. Dia majrur karena mudhafun ilaih. Ya majrur dengan harfu jar fi surati. Surati. Naam. Naam. Surati mudhaf, Nuhin mudhafun ilaih. Fahimta ya Abu Salma? Fahimtu Ustaz. Naam. Tolong terjemahkan dari awal. Nuh alaihissalam berkata, ya, ya Tuhanku, nah, sesungguhnya aku mengadukan kaumku. Ah, da'autu qaumi. Mengajak kaumku. Malam dan siang. Nah, begitu kuatnya Nabi Nuh berdakwah. Bagaimana digambarkan di sini? Lailan wa nahara. Wanahara. Mana lailan wanahara? Malam dan siang. Naam, malam dan siang. Teruskan. Kama ja'a sebagaimana apa? Ja'a. Ja'a datang, Ustaz. Nah, sebagaimana datang atau sebagaimana tersebutkan? Di surat Nuh. Naam, pada surat Nuh. Aynal fi'il mu'talul lam huna ya akhil karim? Da'a, Ustaz. Ja'a? Da'autu. Naam, da'autu. Apa ini? Mudhari' atau amr? Madi, Ustaz. Al-fi'lul madi. Da'autu, dhamir yang diisnadkan di dalamnya apa ini? Ana, Ustaz. Ana, da'autu. Naam. Jazakallah khair ya Aba Salma. Ayyakallah wa barakallahu fiik. Nah, kita tunggu telepon antum insyaallah di pertemuan berikutnya. Insyaallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah dari Abu Salma Pondok Kopi yang telah terhubung pula di malam hari ini. Dan baru membaca pada latihan ke-6 ini Ustaz. Nah. Hingga nomor 11. Nah, tiga soal lagi. Baik, tersisa 3 nomor. Tentunya bagi Anda yang ingin terhubung di malam hari ini, kita persilahkan melalui nomor 0218236543. Silakan, halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan siapa, dari mana? Dari Ummu Hana di Bekasi. Nah, ahlan wasalan ya Ummu Hana. Ahlan bika ya Ustaz. Nah, siap Ummu? Insyaallah. Ada 3 soal yang tersisa Ummu Hana. Insyaallah. Nah. Tafadhali. Rakam Al-Thani Ashar. Qala Allahu Ta'ala fi suratil Baqarati. Ya. Ulaika yad'una ilan nari wa Allahu yad'u ilal jannati. Naam. Berkata Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Naam. Mereka itu ya Ustaz. Ya, ulaika mereka itu. Mereka itu mengajak kepada neraka. Naam. dan Allah mengajak mereka ke surga. Masya Allah. Ummu sudah mulai bisa menerjemahkan Al-Quran di sini. Masya Allah. Insya Allah. Lihat, mufradatnya mufradat yang sudah kita pelajari semua. Ada sekedarik ya, Ummahana. Balas. Nah, sedikit demi sedikit kita sudah mulai mendekati ke tujuan akhir, yakni agar bisa membaca Al-Quran dan memahami apa yang dibaca. Amin. Nah, ini insya Allah satu tanda kebaikan insya Allah buat kita semua. Amin. Taib. Aina al-fi'l al-mu'tallu lam huna ya ummahana? Ya da'u Ustaz. Ya da'u. Ya da'u. Apa ini? Madi? Atau amr? Madi Ustaz. Hah, al-madi? Atau amr jangan-jangan? Sahih? Bukan, itu fi'il mudhari' enggak betul? Fi'il mudhari', sahih. Bukan madi, bukan amr, tapi fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. apa fi'il madinya? Da'a. Da'a. Ada berapa tersebutkan di sini? Fi'il mu'tallam yang disebutkan. Ada berapa fi'il mu'tallamnya di sini? Ada dua, Ustaz. Nah, yang pertama? Yad'una dengan yad'u. Naam, yad'una dengan yad'u. Bedanya apa? Yad'una dengan yad'u? Yad'una itu domir dari hum ya, Ustaz. Naam, domirnya di dalamnya hum. Kalau yad'u, domirnya huwa. Huwa, ahsant. Ahsanti. Teruskan. Ats-tsalitsu asyar. Ats-tsalitsu asyar. Wa qala fi surati Yunus. Di surati Yunus atau Yunus atau Yunusa? Yunus Yusa. Di surati Yunusa. Yunusa. Kenapa demikian? Mafulun bih ya Ustaz. La. Yunusa bukan mansub. Tapi dia majrur. Umuhana? Yunusa bukan mansub, tapi apa? Majrur. Yunusi berarti. Yunus. Ila Yunusa. Oh Yunusa. Majrurnya dengan fathah. Bukan majrur dengan kasrah. Ya bala Ustaz. Kenapa? Karena majrur dengan fathah Ustaz. Iya. Kenapa bisa majrur dengan fathah? Bukankah yang kita pelajari majrur dengan kasrah umum? Kok tiba-tiba di sini ada majrur dengan fathah? Karena dia mamnu' minas sarf. Kenapa Ustaz? Mamnu minas sarf. Oh minas sarf gitu. Dia tidak boleh tanwin. Itu bab terakhir di jilid yang pertama. Dia ismul ajam. Nama non Arab. Asalnya nama non Arab. Maka dia tidak boleh didommah. Didommatain tidak boleh. Dan hukumnya selain tidak boleh tanwin, hukum yang kedua, kalau majrur, majrurnya dengan fathah. Oh, bala Ustaz. Beda dengan yang lain. Faham, Ti? Insya Allah, Ustaz. Faham nah. Itu. Pertanyaannya, kenapa Yunusa majrur? Kenapa dia majrur? Karena majrur dengan fathah, Ustaz. Ya, dia majrur dengan fathah. Pertanyaannya, kenapa dia majrur? Lihat kalimatnya. Fi surati Yunusa. Karena kalau dalam nama enggak boleh di la laisa hada ya ummahana. Pertanyaannya mengapa dia majrur? Dia majrur karena dia sebagai mudhafun ilaih. Sama seperti kita tanya tadi sebelumnya, penampuan sebelumnya Abu Salma dari Pondokopi fi surati Nuhin. Dia umur nama 11? Iya, Ustaz, karena mafulun bih, Ustaz. Ah, mafulun bih. Karena mudhafun ilaih. Nah, jangan salah sebut. Mudhafun ilaih. Itu Nuhin. Kelihatan majrur dengan kasrah. Jelas, gitu kan? Iya. Kalau ini majrurnya dengan apa? Fathah. Nah, pertanyaannya, mengapa dia majrur? Mudhafun? Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Yunusa. Itu mudhaf ilaih. Mana mudhafnya? Suratu. Surati. Surati. Fi surati. Fi surati. Fahimti, Muhana? Insya Allah, Ustaz. Baik. Teruskan. Wallahu yad'u ila daris salami. Naam. Tolong baca sekali lagi dari awal. Waqala fi surati Yunusa Wallahu yad'u ila daris salami. Naam. Tarjimi. Berkata Allah berfirman. Allah berfirman pada surat Yunus. Naam. Dan Allah mengajak ke negeri keselamatan. Naam. Darussalam yakni al-jannah. Surga. Ya. Darussalam yakni al-jannah. Ya. Naam. Darussalam. Aina al-fi'l mu'tal lam huna ya ummahana? Yad'u, Ustaz. Yad'u. Apa ini? Madi atau amr? Mudhari. Sahih. Satu lagi ummu. Rabi'ashar. Rabi'ashar. Wa qala fi surat fil qasasi. Qasasi, ya. Kalau ini majrur dengan ilai. Dengan itu, Ustaz. Dengan mudofun ilai. Majrurnya fathah, dhammah atau kasrah? Kasrah. Kasrah. Kenapa beda dengan Yunusa tadi? Karena Yunus dengan mamnu' minas sarf. Dengan menasara dengan fathah. Naam. Kalau ini al-qasasi tidak mamnu' minas sarf. Nanti Ummu Hana muraja'ah pelajaran terakhir jilid 1. Di situ nanti ada jawabannya. Iya, insyaallah. Fahimti Ummu Hana? Fahimtu, Ustaz. Teruskan. Wa la tad'u ma'allahi ilahan akhara. Naam. Dan janganlah ya Ustaz. Iya. Dan janganlah kamu memohon selain ma'allahi ma'a. Dan janganlah kamu memohon berserta Allah. Bersama Allah. Bersama Allah. Ilahan akhara. Ilahan itu Ilah, yakni sesembahan. Sesembahan. Akhara. Tuhan yang lain. Tuhan sesembahan yang lain. Yani selain dia menyembah Allah, ini yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Selain menyembah Allah juga menyembah apa? Yang lainnya. Menyembah yang lainnya. Menyembah Allah tapi juga menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan seterusnya. Oh. Faham ti? Faham tu. Nah ini kesyirikan, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini Allah berfirman, "Wala tad'u ma'allahi ilahan akhara." Apa tadi maknanya? Ummu sekali lagi? Dan janganlah engkau menyembah berserta Allah dengan sembahan yang lain. Iya, sahih. Tad'u di sini bisa berarti tad'u yang artinya meminta, memohon. Tad'u di sini bisa juga artinya beribadah, sahih. Terjemahannya boleh meminta, boleh juga beribadah. Naam. Terjemahannya sahih. Mana al-fi'l mu'tal lam di sini, Ummu Hana? Tad'u. Apa ini? Al-madi atau al-amr? Madi, Ustaz. La. Mudhari. Al-mudhari. Al-mudhari. Marfu atau majzum? Marfu. Marfu? Kalau marfu seharusnya tad'u. Majzum, Ustaz. Naam. Majzum. Kenapa dia majzum? Ada apa itu? Li'annahu... Qablaha ada alam an-nahiyah. An-nahiyah, la an-nahiyah. Sahih. Majzumnya dengan apa ini, Umu? Apa tanda jazmnya? Alamatu jazmihi madha? Dengan waw, ya Ustaz. Hah, dengan waw? Mana wawnya? Dengan ya. Dengan dihapusnya? Dengan dihapus. Harful illah, wawnya dihapus. Ya, Ustaz. Nah, asalnya kan tad'u begitu, Umu. Ada sekedalik? Balas. Asalnya tad'u dengan waw dihapus di belakangnya. Sekarang di sini, wala tad'u. Apa yang dihapus? Huruf waw, Ustaz. Huruf harful illahnya dihapus. Nah. Karena dia mudhari' majzum. Mudhari' majzum. Fahim tu, Umu Hana? Fahim tu, Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Syukran ya, Umu Hana. Jazakillahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ummu Hana yang telah terhubung di malam hari ini dan telah menuntaskan latihan di latihan ke-6 ini, Ustaz. Ya, dan berarti sudah selesai sudah latihan ke-6 dan ya. waktu sudah menunjukkan jam 10:30 lewat. Alhamdulillah. Seperti kita akan ulang di kesempatan yang akan datang. Insyaallah. Insyaallah. Dan sebelum kita tutup, tidak salah untuk kita bacakan beberapa pertanyaan. Insyaallah. Tepat. Yang terkait tentu saja, terkait dengan pelajaran. Nah, tentunya beberapa pertanyaan akan kami bacakan berkenaan dengan pelajaran yang telah kita baca tadi. Baik di antaranya, atau di sini ada dua. Yang pertama, Ustaz, mengapa pada contoh pertama tertulis syakani bukan syakauni? Syukran. Yang mana? Nomor pertama. Nomor pertama, syakani bukan syakauni. Ya. Syakani di sini, dia adalah gabungan antara al-fi'lul madhi dengan al-maf'ul bih. Dia beda dengan kasus dengan yang setelahnya, syakautu. Kalau syakautu dengan syakani, perbedaannya, kalau syakani, pertama syaka, dhamirnya adalah huwa. Huwa syaka, tidak berubah bentuknya. Syaka kemudian digabung dengan al-maf'ul bih. Objek yang berbentuk dhamir ana. Ketika digabung, syaka dengan ana, diperlukan nun sebelumnya, sehingga menjadi syakani. Adapun syakautu, itu memang bentuknya seperti itu, karena dhamir yang di dalamnya adalah ana, syakautu. Huwa syaka, ana syakautu. Dan nanti insyaAllah, di latihan-latihan setelahnya, nanti akan terlihat jelas insyaAllah, mengapa demikian. Nah, sementara begitu jawabannya syaka, karena dia di situ domirnya adalah huwa, huwa syaka. Kalau syakautu domirnya adalah ana, syakautu. Begitu pula anta, syakauta. Maka beda domir, beda bentuk. Nah, jangan dicampur antara bentuk satu dengan bentuk yang lainnya. Nah, wallahualam bissawab. Baik, alhamdulillah, barakallahu fiik. Berikutnya pertanyaan tentang bahasa Arab yang mungkin agak keluar dari materi kita. Ustaz, kalimat al-qawaidul arba. Ya, kata al-qawaid adalah jamak taksir, sedangkan jamak taksir dihukumi muannas. Lalu mengapa arba ini mudzakkar, Ustaz? Syukran dari Jawa Tengah. Nah, ini pembahasan di luar materi. Pertama, akan lebih afdol kalau disampaikan di al-mujallad ats-tsalits. Besok insyaallah dengan Ustaz Mas'ud Mahmud, karena ini nanti pembahasan agak panjang. Nanti kita akan menyebutkan pelajaran-pelajaran yang belum kita pelajari. Nah, ana ingin jawaban itu dipahami semuanya. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, nanti yang memahami hanya sebagian orang saja. Dan tentu kita ingin manfaatnya lebih dari itu. Nanti silahkan ditanyakan ke Ustaz Mas'ud di Al-Mujarrad Ats-Tsalits insyaAllah. Nah. Baik. Mohon untuk penanya atau Bapak Yudi dari Jawa Tengah barangkali di hari esok bersama Ustaz Mas'ud Mahmud di pelajaran Bahasa Arab Jilid ketiga Kitab Tudzulwa ini dapat bertanya kembali dan semoga dapat dibacakan dan terjawab oleh Al-Ustaz di kesempatan tersebut. Dan nampaknya itu adalah beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk di malam hari ini, Ustaz. Mohon disampaikan sebagai ikhtitam menutup kajian kita. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca Ad-Darsu Tsamin wal Ishrun sampai latihan ke-6. Dan berikutnya insyaAllah ada pembahasan tentang bagaimana fi'il madhi dari fi'il mu'tal yang sudah kita sebutkan tadi secara detail, bagaimana dhamir huwa, hiya, anta, antum dan seterusnya, nanti insyaAllah di pertemuan berikutnya insyaAllah. Mohon di murajaah, mohon terus mengulang pelajarannya ini, karena tanpa mengulang antum akan banyak kehilangan kaidah-kaidah yang sudah kita bahas. Mohon murajaah ini hal yang sering kita ulang, karena tanpa murajaah kita akan terus jalan di tempat. Dan tentu kita ingin terus maju, tentu dengan perlahan, tidak kita paksakan untuk cepat. Tapi mohon kerjasama antum semua dengan murajaah. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semua. Kita tutup subhanallahi hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.